الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله رب زدنا علما وارزقنا فهما يا الله اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا جل جلالي والإكرام اللهم نوير قلوبنا يا رب بالنور هدايتك بالنور معرفتك كما نورت الأرض بالنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا كريم آمين يا رب العالمين. Mana yang paling penting, diberikan kekayaan dunia atau diberikan hidayah, yakin ke Allah dan taufik patuh ke Allah? Memang yang enak diberi dua-duanya. Tapi Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Tidak semua orang kuat diberikan kekayaan, diberikan dunia ini tidak semua orang kuat. Allah tahu kadar kemampuan kita. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 300 ahlu sufah soleh, ibadahnya kuat. Allah tentang duniawi, tenang saja. Oh, teman saya sudah punya motor, kita belum pak. Teman kita sudah punya rumah, kita masih ngontrak. Tenang, tenang, tenang. Yang harus kita perhatikan, Allah memberi tidak nikmat iman kepada Allah. Dan cirinya nikmat iman itu diberi, cirinya ya, adalah diberikan nikmatnya ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah bukakan paham agama. Dari sini iman nambah, dari ilmu amal nambah. Makanya jangan iri sama yang diberi dunia, biasa saja. Biasa saja, karena itu hal yang tidak spesial. Diberikan harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, biasa saja. Diberi jangan bangga, tidak diberi jangan kecewa. Lihat yang lain jangan iri, diambil jangan. Kalau diberi sedikit jangan minder, diambil jangan kecewa. Biasa dunia ini. Jangankan satu angkatan, satu ibu, satu bapak, satu keluarga, rezekinya beda-beda. Jadi nanti kalau lebaran, biasa saja. Kita naik motor, adik naik mobil, biasa saja. Dan enggak biasa juga, tetap naik motor. Ya. Tidak usah, wah itu punya mobil, kita belum punya. Enggak apa-apa, tergantung yang memberi. Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu pakai gelang emas, kakak adik gelang emas, ibu karet gelang, enggak apa-apa. Sama-sama gelang, ya. Bedanya, karet gelang itu susah sombongnya. Ringan hisabnya. Emang kurang gaya sih, ya. Jangan ngebanding-banding, hadirin. Kita minta dunia ke Allah. Ya Allah, tolong beri saya mobil, tolong beri saya rumah, tapi belum diberi. Sedang itu enggak sholat, enggak tahajud, diberi. Oh, mahalan tahajud daripada rumah. Punya rumah tidak tahajud. Belum punya rumah, ahli tahajud. Bagus mana? Bagus punya rumah, ahli tahajud. Ya. Tapi kalau belum, lebih mahal tahajud. Nah hadirin sekalian, kalau kita minta dunia dan tidak diberi, itu bukan berarti Allah berbuat jelek ke kita. Karena Allah tahu kita belum tentu kuat tuh. Berapa banyak yang diberikan jabatan dan sekarang di penjara. Betul? Jadi tidak usah iri sama dunia. Nanti kalau reuni ya, reuni beda-beda. Walaupun seangkatan nanti ada yang kendaraannya bagus, ada yang naik motor, ada, biasa saja. Itu sama sekali bukan tanda kesuksesan, tanda kemuliaan. Yang ngebagikan dunia tuh Allah, dan Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Tidak pinter, tidak kerja keras juga ada yang dikasih kekayaan. Ada tuh yang kerjanya santai kaya, ada yang kerja keras gak kaya-kaya. Tukang batu, luar biasa itu. Mukul batu, nyokel batu, capek. Tapi ya segitu-gitunya, 50 ribu sehari. 80 ribu, ada yang santai weh, dapet. Saya juga sudah nyoba tuh, dulu waduh. Capek kerja tuh, rapat, ngerjain ini, itu. Sekarang mah tenang weh. Gak, udah jalan usahanya. Tapi benar-benar rezeki mah Allah yang ngatur. Dikejar, gak ketemu, ya. Makanya jangan silau lihat dunia, jangan menganggap kemuliaan dengan orang yang diberi dunia, juga jangan menganggap sukses. Tapi kesuksesan itu diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin tinggi derajat keyakinan kepada Allah, ini makin tinggi kedudukannya di sisi Allah. Jadi yakin, patuh, pasrah itu kuncinya. Yakin ke Allah, penampakannya patuh dan pasrah. Ini sudah melampaui apapun. Wah gimana ah, saya tidak punya tabungan. Tenang, tenang. Gak jelas tabungannya, gaji juga gak cukup kalau ngitung gaji. Tapi kalau Allah mau buka, dari mana saja. Rezeki itu tidak harus terbayang. Gaji itu ada ukurannya, ada waktunya. Rezeki, oh beda lagi. Gaji itu hanya sebagian dari rezeki dari Allah.